Rindu hati puniki sada bongong ngandahan hidup tiang emangke. Kita ngalih kurenan jaksa tak temo mocol apa mula peduman. Rikala ngelemesin dusing ada nengunggu apa buin nganyakin. Mirip boleh kadane dusing ngani rainan nasib ising tae mujur. Ganti kulit ngang sangri puda obok ngang sanelah cuma dadi kedega diwang dadi omongan pasang jenga sekaruan. Terima kasih.